الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملاجئتنا بلجر الكتاب pembahasan tentang rawi Al-Harith bin Abdullah Al-A'war di halaman yang 198. Qala hafizahullah wa amma ma rawahu Ibnu Sa'ad, dan ada pun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad an Alba bin Ahmar an Ali bin Abi Talib alaihi salatu wassalam khataban nasa فقال من اشترى علما بدرهم فاشترى الحارث الأعور صحفا بدرهم ثم جاء بها عليا فكتب له علما كثيرا ثم إن عليا خطب الناس بعد فقال يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل فمعلول بالإرسال أن ألبا بن أحمر لا يصح له سماع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا حتى لقاء. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Alba bin Ahmar bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu khataban nasa, berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan man ishtara ilman bidirham, siapa yang mau membeli atau siapa yang akan membeli ilmu dengan satu dirham. Fashtar al-harith al-awar suhufan bidirham, maka sungguh al-harith al-awar telah membeli suhuf, lembaran-lembaran dengan satu dirham. Thumma ja'a biha aliyan, kemudian datang membawa suhuf itu kepada Ali, fakataba lahu ilman kathira, maka ditulislah oleh al-harith dari Ali ilmu yang banyak. Thumma inna aliyan khataban nasa ba'du, kemudian Ali bin Abi Talib pun berkhutbah di hadapan manusia setelah itu dan mengatakan ya ahlal kufa ghalabakum nisfu rajulin, kalian telah dikalahkan oleh separuh manusia. Adapun athar ini ma'lul, kelemahannya ada pada masalah irsal, lianna Alba bin Ahmar rawi hadis ini la yasihu lahu sama'un min Ali ibn Abi Talib, tidak benar bahwa dia mendengar hadis ini dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu barakallahu fikum wala hatta liqa, jangankan mendengar, bertemu saja tidak. Barakallahu fikum. Faqad addahu al-Huffaz al-Hafiz Ibn Hajar fi at-Taqrib barakallahu fikum tahqiq awamah min at-tabaqati ar-rabi'ah wa hiya kama qala bi muqaddimati at-taqrib tabaqatun taliha ay at-tabaqatul wusta min at-tabi'in kal-Hasan wa Ibn Sirin jullu ruwatihim an kibari at-tabi'in kaz-Zuhri wa Qatadah bal hadhi da'wa munkarah marduda bima rawahu Ibn Hibban fil majruhin. Qala sami'tu Muhammad bin Ishaq ats-Tsaqafi yaqulu sami'tu Muhammad bin Utsman ابن كرامة يقول سمعت أبا نعيم يقول سمع الحارث من علي عليه السلام أربعة أحاديث وسنده صحيح. فشيخ ابن حبان هو أبو العباس السراج الحافظ الكبير الثقة ومحمد بن عثمان بن كرامة ثقة من رجال التهذيب. Faqad addahu al-Hafiz Ibnu Hajar fi at-taqrib at-tahqiq taib awamah min at-tabaqati ar-rabi'ah, dan dianggap oleh Ibnu Hajar taib dalam kitabnya at-taqrib dia berada di tabaqah yang keempat wahya kama qala fi muqaddimati at-taqrib, sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam mukaddimahnya طيب مقدمة التقريب طبقة تليها أي الطبقة الوسطى من التابعين tingkatan pertengahan dari kalangan tabi'in kal Hasan wa Ibnu Sirin julur watihim an kibari tabi'in kazuri wa Qatadah. Maksudnya di sini adalah Alba bin Ahmar barakallahu fikum, dia berada di tawaqa ar-rabi'ah dari kalangan tabi'in, artinya dia tidak bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Dia tidak bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Alba bin Ahmar. Mereka-mereka ini di tabakah yang keempat ini, tabakatul wusta minat tabi'in kal Hasan wa Ibnu Sirin, julu ruwatim, kebanyakan riwayatannya dari kibarut tabi'in. Bukan dari sahabat, tapi dari kibarut tabi'in, kal Zuhri wa Qatadah. Bal hadhi da'wa munkarah marduda bima rawahu Ibnu Hibban fil majruhin. Baik. Qala sami'tu Muhammad bin Ishaq al-Thaqafi yaqulu sami'tu Muhammad bin Al-Utsman ibnu Karama yaqulu sami'tu Abu Nu'aim yaqulu sami' al-Harith min Ali alaihi salatu wasalam arba'at ahadith. Baik. Wa Syekh Ibnu Hibban huwa mana ini? Sami'tu Muhammad bin Ishaq al-Faqafi, aku mendengar Muhammad bin Ishaq al-Faqafi yaqul, mengatakan sami'tu Muhammad bin Utsman bin Karama yaqulu, mengatakan sami'tu Abu Nu'aim yaqulu sami' al-Harith min Aliin alaihi salam arba'at ahadits, bahwa al-Harith mendengar dari Nabi sallallahu dari Ali bin Abi Thalib 4 hadis. Wa sanaduhu sahih. Fa Syekh Ibnu Hibban huwa Abu al-Abbas. Syekhnya Ibnu Hibban adalah Abu al-Abbas as-Sarraj al-Hafidz al-Kabir thiqah. ومحمد بن عثمان بن كرامة ثقة من رجال التهذيب وما ما روي عن ابن سيرين أنه قال أدرك الكوفة وهم يقدمون خمسة من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقم الثالث لا شك به ثم مسروق قال ابن سيرين إن قوما آخرهم شريح لقوم لهم شأن إن آخر قال ابن سيرين إن قوما آخرهم شريح لقوم لهم شأن semuanya satu kaum yang akhirnya disebutkan yang paling terakhir adalah Syuraih, maka kaum itu adalah orang-orang yang utama. Asar ini barakallahu fikum ma'lulun bi dha'fi al-isnadi ila Ibn Sirin. Barakallahu fikum. Faqad rawahu Ibn Adi bil Kamil min tariqi Nujayh Ibn Ibrahim qala hadatsana Ali Ibn Hakim qala hadatsana Hafs an Ash'ath an Ibn Sirin bihi. ورواه يعقوب ابن سفيان البصري في تاريخه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص عن أشعث عن محمد بن سيرين به وأشعث هذا هو ابن سوار وهو ضعيف كما في التقريب. طيب لمح بارك الله بكم أثر ini pun lemah. ووهم دكتور أكرم ضياء العمري faqala ahsibuhu Ash'ath bin Abdul Malik. Telah salah doktor Akram Diyaul Umari ketika dia mengatakan ahsibuhu Ash'ath bin Abdul Malik. Faqad warada fi Tahdhibil Kamal at-tashrih bi ismihi Ash'ath bin Sawwar. Karena di dalam takrir Tahdhibul Kamal sangat jelas namanya Ash'ath bin Sawwar wa Najih bin Ibrahim lahu tarjamah fi al-lisan. Sementara Ibrahim Najib bin Ibrahim memiliki biografi dalam kitab Al-Lisan wa fi hadza karahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala yaghribu wa qala Maslama ibn Qasim akhbarana anhu Ibnu Al-A'rabi wa kana bil Kufati qadiyan wa huwa dha'if. Disebutkan oleh Ibnu Hibban termasuk dalam kategori orang-orang terpercaya wa qala yaghrib, yakni terkadang dia menyampaikan hadis-hadis gharib. Wa qala Muslim bin Qasim akhbarana anhu Ibnu Al-A'rabi wa kana bil Kufati qadiyan wa huwa dha'if. Tamam. Wa ma qala Ahmad bin Shalih Al-Harith Al-Warthiqah Barakallahu fikum. Baik. Mana tadi? Wa ma qala Ahmad bin Shalih, adapun ucapan Ahmad bin Shalih bahwa al-harith ini adalah awar siqah. Kita kembali ke al-harith al-awar. Siqah wa ma ahfadahu wa ma ahsana ma ruya an aliin. Baik, wa asna alaihi. Wa ma ahfadahu, betapa bagusnya hafalan dia dan betapa bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ali dan dia memujinya. Fatamamu labdihi kama nakalahu Ibnu Syahin fi tarikhi asma'i thiqat. Baik. Al-Harith al-Awar thiqatun ma ahfadahu wa ahsana ma rawa'an Ali wa asna alaihi. Al-Harith ini al-Awar thiqah, terpercaya dan begitu hebatnya hafalan dia dan begitu bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ali. Wa asna alaihi, dan dia memujinya. Sami'a Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu man yashtari al-ilmi bidirhamin pada Al-Harith fashtara sahifatan faja'a biha ila Aliin fa'amla alaihi. Dia mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang akan membeli dari aku ilmu dengan satu dirham? Pada Al-Harith fashtara sahifatan, maka berangkatlah Al-Harith membeli lembaran-lembaran, dan datanglah dia ke Ali membawa lembaran itu, dan Ali pun mengimlakkan kepadanya hadis-hadis Rasulullah. Qultu fa innama bana tawthiqahu lahu ala ma ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu amla alaihi. Aku katakan, innama bana tawthiqahu, dia membangun pujiannya terhadap Al-Harith alama ruya an Ali bin Abi Thalib, sesudah apa diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, annahu amla alaihi, bahwa Ali bin Abi Thalib mengimlakkan kepadanya ilmu. Wa annahu qala ya ahl kufah ghalabakum nisfu rajulin ay al-harith, kalian telah dikalahkan oleh nisfu rajulin yakni al-harith. Wa hadhihi ar-riwayah kama sabaqa wa dhakarna ma'lulah bil irsal. Riwayat ini sebagaimana kita lewati bahwa hadis ini ma'lul, ada illahnya, ada kelemahannya, kelemahannya dengan irsal. Fa'aliun hadha la yuqbalu mithlu fa'ala hadha la yuqbalu mithlu hadha at-ta'dil minhu li dha'fi mustanad at-ta'dil. Maka atas ini pujian, tauhid, ta'dil tidak bisa diterima, li dha'fi mustanad at-ta'dil, karena lemahnya penyandaran untuk memuji dan mentadil, mentaufik al-Haris. Wa ma ma warada fi musnad Ahmad an Habib bin Abi Thabit annahu qala li Abi Ishaq hina haddatha an al-Harith an Ali bil witr ya Aba Ishaq yusawi hadithuka hadha mil'u masjidi masjidika dhahaba. Adapun riwayatan ini baik, bahwa barakallahu fikum berkata Habib bin Abi Thabit annahu qala li Abi Ishaq, bahwa dia berkata kepada Ishaq ketika Abi Ishaq meriwayatkan hadis dari Al-Harith dari Ali bin Abi Thalib tentang al-witr, ya Aba Ishaq, wahai Aba Ishaq, hadismu ini dari Al-Harith al-Awar itu lebih bagus daripada barakallahu fikum emas sepenuh masjidmu ini. Falisabihi ma yadul ala tawthiqil Harith al-Awar bihal. Ucapan ini tidaklah termasuk pujian terhadap Al-Harith sedikit pun. Tafadlan an anna fi al-isnadi ila Habib bin Abi Thabit al-Jarrah Tayyib bin Malih walid Waqi'. Apalagi di dalam sanad hadis ini atau asar ini sampai ke Habib bin Abi Thabit al-Jarrah bin Malih walid Waqi'. Ada seorang yang bernama Al-Jarrah bin Malih, taib orang tuanya Waqi, wa fihi dha'fun walid, padanya ada kelemahan. Barakallahu fikum. Al-hukmu alaihi, kesimpulannya tentang Al-Harith bin Abdullah al-Awar, taib kenapa Ali mengatakan nisfu rajulin ka awar? Awar itu adalah taib buta matanya sebelah. Barakallahu fikum. Tapi itu pun barakallahu fikum lemah asar itu. Intinya hukum atas Al-Harith Ibnu Abdillah Al-A'war yatabayyanu ma sabaqa dzikruhu an Al-Harits Al-A'war dhaif. Kesimpulannya bahwa Al-Harits Al-A'war orangnya lemah. Barakallahu fikum. La syama idza rawa an Ali bin Abi Thalib. Apalagi kalau dia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, fa innahu lam yasma' minhu illa arba'at ahadits. Karena sungguhnya dia tidaklah mendengar dari Ali kecuali 4 hadis sebagaimana diriwayatkan tadi dengan sanad yang sahih. Dari siapa? Abu Nu'aim. Abu Nu'aim mengatakan sami Al-Harits bin Ali radhiyallahu taala anhu 4 hadis. Sanadnya sahih. Cuma ini yang diriwayatkan. Barakallahu fikum. Intinya dia lemah. Al-Harits bin Abdullah Al-A'war. Barakallahu fikum. Tayyibillahu subhanahu wa ta'ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.